بسم الله الرحمن الرحيم. Kita bermohon kepada Allah, semoga iman kita yang dikuatkan sampai dengan malam ini dijaga agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ikhwan sekalian, mempertahankan iman itu tidak mudah. Karena itu dalam Al-Qur'an, juga dalam keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimat-kalimat iman diisyaratkan untuk Nabi menyebut iman. Al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidu bitta'ah, dia akan naik ketika Anda banyak meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud ketaatan itu disebut dengan amal saleh. Amal saleh adalah setiap aktivitas yang kita kerjakan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tidak pernah Anda temukan di dalam Al-Qur'an kalimat iman disebutkan dalam derivasi apapun. Amanu, yu'minun, iman, mu'minin, mu'minun, kecuali pada umumnya bersanding dengan amal saleh. Baik kalimat umumnya ataupun kalimat detailnya. Misal, Quran surah 103. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat ketiga, paling kiri pertengahan. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayk, salat amal salih, infaq amal salih, interaksi dengan Al-Qur'an amal salih. Puasa, Quran surah kedua ayat 183, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalimat kutiba alaikumusiyam dibuka dengan kalimat iman. Kalimat ta'lim, antum ta'lim malam ini, dibuka dengan kalimat iman. Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Hei orang-orang beriman, lihat ta'lim, datang ke majlis ilmu, dibuka dengan kalimat iman. Jika dikatakan kepada Anda, share, luaskan majlis-majlis ilmu. Karena itulah ketika Anda datang ke majlis ilmu, belajar sampai paham, maka dirubah kalimatnya dari kata kerja menjadi kata benda. Orang-orang yang benar-benar mau mendekat pada pengetahuan. Quran surah ke-9 ayat 122, paling kiri sebelah bawah. Wa ma kanal mu'minun mu'minun wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-din. Tafaqquh fid-din dibuka dengan kalimat iman. Tafaqquh fid-din bagian dari amal saleh. Ketika meningkat kemudian keimanannya, maka dijanjikan kebahagiaannya. Bahkan datang dengan surahnya, surah ke-23, ayat pertama sampai dengan 9 jaminan surganya. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang beriman pasti bahagia. Siapa yang beriman itu? Beramal saleh. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya khusyuk. Berpaling dari yang sia-sia, anil lagwi mu'ridun, tunaikan zakatnya li zakati fa'ilun, sampai ayat 8, 9, 10-nya. Ulaika humul warithun, alladhina yarithun al-firdausa hum fiha khalidun. Karena itulah ikhwas kalian, bekal untuk ke surga tidak cukup dengan iman. Tapi mesti ada penjagaan iman, yaitu dengan amal saleh. Karena itulah ketika disebutkan kalimat surga pertama di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 25, paling kanan sebelah atas. Perhatikan kalimatnya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Karena itu kaidah pertama dalam memahami agama kita. Satu, dalam setiap aktivitas kita, diminta kita oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW untuk menjadikan seluruh aktivitas kita sebagai amal soleh dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat baik-baik. Maka setiap perbuatan yang kecil dalam Islam, terlebih yang kompleks sifatnya, maka Quran memberikan tuntunan, hadis memberikan petunjuk bagaimana caranya semua kegiatan itu menjadi amal soleh. Apa bentuknya? Semua kegiatan kalau tidak bersanding dengan doa, maka bersandinglah dengan ayat dan hadis untuk menunjukkan petunjuk-petunjuk amal soleh itu.